Sedikit pemberitahuan yang tadi dan sedikit lalat, yaitu ketika ikhtisar ataupun ringkasan dari Minhajul Salibin yang punyanya Imam Ibnu Taimiyah, punyanya Syekhul Islam Syafi'i, yaitu Zakaria Al-Khawri, namanya adalah Manhajullah. Syarahnya Fathul Wahhab, yang mungkin ada yang nyatat tadi, mungkin ada yang nyatat. Yang benar adalah kitabnya ikhtisar dari Minhajul Salibin adalah Manhajul Tulab, syarahnya Fathul Wahhab. Baik, dalam pertemuan kedua ini, insya Allah kita akan melanjutkan mukaddimah Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajul Salibin. Baik, kita keluar, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yaqulu al-Imam rahimahullah ta'ala. Wa haythu aqul المذهب طريقين. Kemudian kita melanjutkan metode Imam An-Nawawi dalam menulis kitab Al-Minhaj ini. Kalau beliau menyebutkan berarti kalau beliau menyebutkan al-madhhab kada, berarti kita harus pahami ada khilaf dalam. Tadi yang kita pahami dalamnya ada khilaf. Inaknya sedang dalam apa? Dalam korekom atau korek nafsulim malam. Kalau yang dalam hadis dinamakan sanad, kalau ini dinamakan korek. Tadi beliau mengatakan al-mas'ah tadi itu ada dua jalan. Masing-masing satu kasus ada dua sahabat Imam Syafi'i atau mengikuti Imam Syafi'i meriwayatkan ucapan Imam Syafi'i, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Dan kalau beliau mengatakan al-mazhab, berarti beliau mewajibkan salah satu variat. Ini bisa dibedakan antara aujub dengan furu', wajib dengan variat. Kalau wajib, ucapan ashab. Kalau variat adalah riwayat, keriwayatan ucapan Imam Syafi'i. Jadi kalau beliau mengatakan al-haq, itu berarti ada khilaf. Namun beliau mematikan yang disebutkan di dalamnya. Insya Allah akan kita lihat ucapan beliau dalam kitab ini. Baik. Wahai tu'akul, an-nafsul fahuwa nafsul syafi'i rahimahullah. Wa yakul munaka wajhun da'ifun au qawlun mukharrajun. Baik. An-nafs, kalau beliau menyebutkan an-nafs, berarti di situ yang beliau maksudkan nafs ini adalah nafs Imam Syafi'i, bukan Imam mazhab yang lain. Bukan Rafi'i, bukan Imam Al-Haramain, tapi nafs di sini dimaksudkan adalah ucapan Imam Syafi'i. Namun kalau beliau mengatakan nafs, berarti kita pahami itu sudah jelas juga. Berarti ada ucapan yang lain, sebab yang lainnya, ataupun yang bertentangan dengan itu, cuma ucapan itu dhaif. Atau qaulun mukharrajun. Qaulun mukharrajun adalah maksudnya qiyas. Qiyas dalam fikih, kalau memang disiapkan kepada qaulul imam, itu namanya mukharraj. Takhrijan al-qauli Imam Ahmad. Mukharraj al-qauli Asy-Syafi'i. Ini maksudnya Imam Syafi'i tidak berfatwa dalam hal ini, dia berfatwa kasus lain. Cuma kasus ini mirip dengan kasus yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Maka hukumnya dikiaskan kepada dia kebenaran hukum yang dipatuakan oleh Imam Syafi'i. Ini dinamakan mukharraj. Jadi kita pahami istilah-istilah fuqaha. Wa haitsu aqul al-jadidu fal-qadimu khilafuhu. Amil qadimu au bi qawli qadimin fal-jadidu khilafuhu. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan ataupun mungkin yang disebut di dalam apa salah satu keistimewaan ataupun ciri khas mazhab Syafi'i itu ada ucapan qadim, ada ucapan jadid. Kenapa kesimpulan seperti ini? Bukankah ulama-ulama lain juga punya riwayat lain seperti Imam Ahmad? Imamnya juga punya riwayat lain. Punya Imam Malik juga punya qaul. Kenapa istimewanya Imam Syafi'i ada jadid, ada qadim? Karena Imam Syafi'i itu sudah mengatakan sendiri la aj'alu fi hillin man rawa anni qawli fi iraq. Saya tidak menghalalkan seorang pun untuk berfatwa dari ucapan saya di iraq. Di mana itu di iraq ketika beliau belum berangkat ke Mesir. Jadi dari sini para ulama fikih Syafi'i mengatakan berarti ini qaul tadi. Ini qaul jadi. Jadi tidak boleh lagi mereka mengatakan fi qaulan. Seperti misalnya Imam Ahmad adalah riwayatain. Beliau tidak menasah perkataan beliau sendiri. Ini yang dinamakan kalau ada Syekh Muhammad mengatakan kalau ada ulama yang berfatwa dua hukum yang berbeda dalam satu kasus karena orang-orang yang bertanya yang lain, ini tidak bisa mengatakan oh berarti ini menasah yang itu, tidak. Karena beliau tidak menasah sendiri nasah. Jadi Imam Ahmad bisa kita katakan oh mungkin qaul yang akhirnya ini menasah qaul yang pertama, oh tidak, tidak, belum tentu. Jadi ini kerjaan ulama-ulama yang berikutnya datang setelah mereka untuk mentarjih. Sedangkan Imam Syafi'i sudah mentasrih, sudah menerangkan sebenar-benarnya maksudnya perkataan saya di Irak mantuk. Namun karena tidak taklidnya ulama Syafi'i ya, ini walaupun ya, Imam Syafi'i sudah mengatakan ucapan saya yang di Irak tidak halal bagi seorang pun meriwayatkannya. Ini dinukil oleh mukadimah dalam kitab ini. Beliau mengatakan la aj'alu fi hillin man rawahu anni. Akan tetapi ternyata ulama-ulama mazhab Syafi'i tidak mukallid. Ternyata ada sekitar 18 yang disebut oleh Imam Al-Mu'allim muhaddits kitab ini, ada 18 kasus yang sebenarnya saya mendapatkan lagi ada 2 lagi. Beliau menyebutkan 18. 18 kasus yang ulama Syafi'i merajihkan pendapat tadi. Kalau beliau sudah mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan tidak halal bagi orang merawat meriwayatkan bagi saya. Namun, kadang-kadang tidak takliknya mereka tetap masih mengatakan yang rajih dalam hal ini adalah tadi. Namun, gara-gara Imam Syafi'i mengatakan begitu, mereka tidak mengatakan dan ini bukan perkataan Syafi'i. Namun rajih yang ini, tapi kenapa Imam Syafi'i mengatakan tidak halal? Kalau tidak halal berarti haram. Ya halal, tentu harus minta sertifikat dari MUI. Baik, lanjutkan. Wahai Tuhan, وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح الحسن خلافه. Nah, nanti akan disebutkan وقيل في نقلها. Berarti yang benar adalah وقيل, berarti ini ada qaul ضعيف. وقيل في نقلها. Berarti yang benar adalah tidak benar kalau di nakal, yang benar adalah di qaul. Nanti insyaallah akan kita dengarkan istilah-istilah seperti ini dalam matan minhaj. وحيث يقول وفي قول كذا فالراجح qila. Nah, waqi qaulin dengan qila hampir sama. Kalau qila di sini adalah wajhul dhaif, ini juga waqi qaulin artinya adalah tarajih yang rajih, yang afdal, yang sahih, sebaliknya daripada itu. Jadi yang disebut oleh waqi qaulin itu dhaif, yang rajih selainnya itu. Baik. Wa minha masailun nafsiyatun aw umuha. Masailun nafisah. وَمِنْهَا مَسَائِلٌ نَفِيسَةٌ أَضُمُّهَا إِلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُخَلَّ الْكِتَابُ مِنْهَا وَأَقُولُ بِأَوَّلِهَا قُلْتُ وَفِي آخِرِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Nah, ini yang beliau mengatakan bahwasanya beliau memasukkan ke dalam kitab Ikhtisar Muharrar ini, itu kitab Minhaj ini, ucapan-ucapan yang bukan dari ucapannya Imam Ar-Rafi'i. Yang beliau menurut beliau ini adalah yang sangat berharga, faedah yang sangat berharga yang harus dia masukkan di sini. Cuma beliau membedakan ucapan beliau dari Al-Rafi'i dengan mengatakan qultu kata-kata wa kata-kata wallahu a'lam. Baik. Wa ma wajadtuhu min ziyadati lafzatin wa nahwiha ala ma bil muharrari fa'ta minha fala budda minha. Wa kadha ma wajadtuhu min al azkari mukhalifan lima fil muharrari wa ghairihi min kutubil fiqhi fa'tabidhu fa inni haqqaqtuhu min kutubil haditsil mu'tamadati. Baik. Beliau mengatakan kalau memang ada ziyadah, kalau mungkin kita enggak pernah baca kitab Muharrar ya. Jadi cuma langsung kita ini tidak masalah. Maksudnya kalau yang pernah baca kitab Muharrar, kemudian kau mendapatkan di kitab Minhaj ini ada lafaz yang beda atau saya menambahkan dengan beda, dengan keempat mahrot, maka peganglah lepas yang saya pegang ini, yang saya tulis di sini. Karena ini lebih kuat, lebih mudah. Karena beliau mengatakan di mahrot itu adalah lepas yang agak sulit, ya, setelah saya permudah di kitab Minhaj. Kemudian masalah hadis, beliau mengatakan kalau ada lafaz hadis yang beda, zikir-zikir yang beda dengan muharrar, maka yang dipegang di Minhaj ini. Kenapa? Karena beliau mengatakan fa inni haqqaqtuhu min kutubil haditsil mu'tamadah. Karena saya telah mentahqiq lafaz yang benar dari hadis yang saya dapatkan dari kitab-kitab hadis. Ini karena beliau sendiri adalah ahlul hadis. Imam Nawawi sendiri adalah ahlul hadis, maka lebih kita pegang, kalau memang masalah hadis, lebih kita pegang tahqiqnya beliau di dalam fikih Imam Syafi'i ini. Baik. Waman yufadilu ba'dal masail fasli min munasabatin aw istifari. Wa rusala qaddam tu fadlan lil munasabati. Baik. Nah, begitu juga beliau dalam di antara metode beliau menulis kitab ini, terkadang yang di dalam kitab Muharrar ada bab ataupun fasl yang dikedepankan oleh Imam Rafi'i, namun dalam kitab ini beliau akhirkan. Begitu juga sebaliknya, yang diakhirkan oleh Imam Rafi'i yang dikedepankan oleh beliau. Cuma tartibnya yang diubah, cuma ikhtisarnya tetap berlaku. Ya, seperti dikatakan oleh Muhaqqiq di sini, ketika beliau membahas masalah al-ihfaz wal fawat, nah, dalam masalah kitabul haji, ketika kitab haji, beliau mengakhirkan, sedangkan di Muharrar dikedepankan. Ini maksudnya dengan metode beliau yang beda daripada Al-Muharrar. Wa'arju intanna hadal muhtabaru ayyakuna bima'na syarhi lil-Muharrar. Nah, hebat ini ya. Beliau mengikhtisar kitab Muharrar. Cuma beliau mengatakan, saya harapkan kalau memang selesai ikhtisar saya ini, saya harapkan kitab inilah kitab syarahnya Muharrar. Setelah mengikhtisar kitab Muharrar, tapi mengharapkan itu jadi syarahnya Muharrar. Insyaallah bagus seperti ini. Fa inni la ahdibu minhu syai'an min al-ahkami aqlan wala min al-khilafi walau kana waliyan ma'ana asyartu ilaih min al-nafa'il wa qad syara'tu. Baik, benar nafa'il. Baik. Dan dalam karena dalam kitab ini tidak saya hapus satupun. Baik itu perkataan yang rajih, khilaf perkataan yang dhaif pun saya tidak menghapus. Cuma saya asyartu, saya berikan isyarat saja. Wa fi qaul kemudian wajhun dhaif wa qila, itu kan mengisyaratkan bahwasanya ada qaulun dhaif. Maka tidak menghapus. Kemudian juga saya tambahkan di dalam kitab ini sesuatu yang faedah-faedah lain yang berguna. Itu maksud beliau bahwasanya kenapa diharapkan kitab ini menjadi syarah Allah. Baik. Bahkan syaratu fi jam'i juz'in laqifin ala surati syarhi di laqaifi hadal muhtasar. Nah, beliau juga sedang ketika membuat minhaj ini juga menulis, Allah Alam juga sudah selesai, Alhamdulillah. Cuma beliau mungkin tidak pernah kita lihat, ya, tidak akan dafa'ikul minhaj, kalau tidak salah saya namanya. Jadi beliau membuat lafaz-lafaz yang agak sulit dalam minhaj, disyarah oleh beliau dalam kitab beliau sendiri. Jadi beliau sendiri sudah mensyarah sendiri kitab minhaj ini. Wa maqsudi bihi at-tanbihu 'ala al-hikmati fi al-'uduli 'an idarati al-muharram. Baik. Kenapa saya membuat kitab Dafa'ul Minhaj lagi ini? Yang seakan-akan dia mensyarah. Mensyarah minhaj. Tujuan beliau ini ikhtisar, minhaj ikhtisar. Sedangkan membuat Dafa'ul Minhaj ingin mengisyaratkan apa sih hikmahnya saya tidak memakai lafaz minhaj dalam, tidak lafaz muharrar dalam syarah minhaj ini. Kenapa saya memilih kalimat yang lain walaupun maknanya sama? Itu disebutkan oleh beliau dalam Dafa'ul Minhaj. Wa fi ilham qaidin aw harfin aw syartin li mas'alati wa nahwi dhalika. Wa aktsara dhalika min ad-daruriyyat allati la budda minha. Wa 'ala Allahi al-Karim i'timadi wa ilayhi tafwidi wa istinadi wa as'aluhu an naf'a bihi li wa li sa'iri al-muslimin wa ridwanahu 'anni wa 'an ahdai wa jami'i al-mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan nabda ila kitab al-awwal wa huwa kitabul fuqaha. Di كتاب الطهارة قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. كتاب الطهارة كتاب cara bersuci. Dalam kitab ini beliau memulai dengan membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Lu anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dan ayat ini menjadi dalil ataupun disebut oleh para ulama afdal di kitab Al-Tahara. "Lu anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Karena afdal tahara adalah dengan air. Baru kalau tidak ada air, kita beralih kepada yang lain. Baik. Yustaratu dirabbil hadati wa tajaddi ma'un muttaqun. Wa huwa ma yaqau 'alaihi ismu ma'in bila kharijin. Baik. Sekarang ini yang masuk ke dalam jenis air yang dipakai untuk tahara. Kemudian mengatakan yustaratu dirabbil hadati wa najati ma'un muttaqun. Disyaratkan untuk mengangkat hadas, kita tahara adalah orang dari hadas dan tahara dari najis. Disyaratkan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, ma'un mutlak. Manapun mutlak, air mutlak. Dan apa yang dimaksud air mutlak? Beliau mengatakan wa huwa ma yaqa'u 'alaihi ismul ma'ismu ma'in ila fa'ilin. Maksud mutlak ini bila fa'ilin tanpa ada ikatan. Dan tanpa ada ikatan embel-embel setelah air. Jadi kalau kita katakan apa ini? Ini air. Ya. Tidak ada lagi apa ini? Air kelapa. Tidak cukup dikatakan air saja. Apa ini? Air tubuh. Apa ini? Air mawar. Harus ada embel-embel supaya. Apa ini? Air kopi. Air mayur. Baik. Ini kalau ada. Baik. Jadi suatu benda, suatu zat yang cocok untuk disebut ini air. Itulah namanya air mutlak. Jadi maksud mutlak ini adalah tanpa air. Dan jadi dipahami ya air, mana air mutlak. Cukup untuk disebut dengan air saja. Baik. Dan mutawayiru dimutlakan anhu tanaharan tawajuran yamna'u lilafarni al-ma'i wa yuqamuri. Baik. Sekarang ini air mutlak adalah air umumnya tahur. Tahur artinya tahir mutahhir. Nah, sekarang dia merajak kepada air yang berikutnya yang mengatakan fal mutaghayyiru. Adapun air yang berubah, ya berubah. Dengan apa? Dengan benda yang api dari air tersebut. Disebutkan dalam kitab itu api di sini mustaghna anhu yang tidak dibutuhkan oleh air. Pokoknya ini bagian dari air kan, bukan dari luar air. Jadi kan kita lihat apa contoh yang dari bagian air. Nah, apabila air yang berubah dengan benda api dari air tersebut, dia mencontohkan di sini zafar. Ini kalau sebagian minyak wangi, paham zafar. Cuma pahamnya cuma minyaknya saja, karena zafar itu adalah tumbuh-tumbuhan. Dari bunganya yang diambil serbuk dari minyak ini. Inilah yang menjadi pewangi. Dia bisa dipakai untuk minyak wangi, bisa dipakai untuk pencampur kopi. Nah, kopi dicampur dengan zafar. Nah, beliau mengatakan, kemudian bukan hanya berubah saja, air yang berubah dengan benda aslinya terbentuk yang tidak dari air tersebut. Cuma boleh mengatakan apa bentuk perubahannya ini? Taghayyuran yamna'u itlaqul ismil ma'i 'alayh. Cuma perubahannya ini bukan sekedar berubah. Berubah yang tidak bisa disebut lagi air mutlak. disebut air mutlak. Jadi ingat, berubahnya air dengan sesuatu yang asing, yang dimaksud asing di sini adalah juga dia harus tohir, bukan najis, lebih najis ada dasar berikutnya. Cuma ingat, sampai yuran dia menyawak sunatul iman. Harus perubahan yang kalau kita lihat, ini masih air nggak? Tidak lagi. Ini jadi vakum. Dapur dengan pula, ini air nggak? Bukan. Ini jadi molekul. Bercampur dengan kopi, ini air nggak? Bukan lagi. Ini sudah kopi. Coba baca lagi. Wala yamurru taghayyurun la yamna'ul isma. Nah, tidak mengapa, tidak menghilangkan. Ini kan airnya asalnya air mutlak. Berubah jadi tidak mutlak. Cuma kata beliau apa tidak berubah? La yamurru taghayyurun la yamna'ul isma. Apabila air mutlak berubah dengan benda asing yang zahir, cuma berubahnya itu tidak besar, tidak fatal yang membuat air tersebut harus diganti nama. Nah, maka ini tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa, masih namanya air mutlak. Banyak saya mengatakan, kalau dalam masalah ini tidak bisa kita hubungi secara khusus. Terima telepon, Ustaz, ini ada air satu ember bercampur dengan kopi. Satu-satu sendok. Nah, apa hukumnya sekarang, Ustaz? Tidak jadi hukum secara khusus. Apakah air itu sekarang jadi masih air mutlak, ataupun sudah berubah jadi air yang berubah? Karena jangan-jangan sendoknya sendok. Ataupun embernya ember kecil. Maka kita katakan tidak bisa kita hukumi secara khusus. Namun yang kita hubungi per kasus. Oh langsung berubah jadi air toyer, enggak. Oh masih tetap air mutlak, enggak bisa. Satu tahun per kasus, ya dulu. Tuh, air ini masih mutlak. Bisa jadi ada orang lain melihat, oh enggak, sudah berubah. Inilah yang dikatakan bahwasanya tapi belum mana. Air mutlak boleh bersuci, air berubah tidak boleh bersuci. Kapan berubah, kapan masih mutlak, perlu istihad. Yang jelas semuanya sepakat, air berubah, tapi tidak bersuci lagi. Tidak bisa bersuci dengan air teh. Air mutlak boleh bersuci. Kapan dikatakan air mutlak berubah menjadi tidak bersuci? Perlu istihad. Ada terkadang, ada yang sepakat. Ada yang sepakat, ini masih mutlak. Sepakat ini tidak mutlak lain dari berubah. Masih bening sekali, mutlak. Sudah berubah jadi kan? Jadi berubah. Jadi tidak berubah. Nah, yang salah ini. Satu ember kena satu sendok. Dua ember kena satu sendok. Tiga ember kena satu sendok. Nah, satu sendok itu juga beda. Kalau kopi beda dengan teh. Beda dengan rindu. Nah, itu semuanya harus dipahami dengan cara berkasus kita lihat. Yang jelas beliau mengatakan tidak semerta-merta setiap air mutlak yang kena benda suci yang asing daripada air semerta-merta langsung berubah menjadi air mutlakir yang tidak bisa bersuci. Yang jelas kapan dia tidak bisa bersuci lagi? Apabila taghayyuran yamna'u itlaqu ismil ma. Ini dia. Jadi bisa dipahami tidak semerta-merta harus dilihat berkasus. Wala mutaghayyirun bi mufsin wa tinin wa tuhrubin. Wala mutaghayyirun, maksudnya wala yadhuru. Juga tidak mengapa kalau berubahnya air yang awalnya mutlak berubah dengan sesuatu yang suci. Cuma berubahnya itu gara-gara lama tergenang. Kolam kalau lama tergenang, jadi keruh. Juga tidak mengapa kalau berubah gara-gara tanah. Lumpur sehingga dia berubah jadi coklat, tidak mengapa. Walaupun berubah, sangat berubah, tidak mengapa. Tetap airnya mutlak maksudnya. Begitu juga tuhlub, gang-gang. Ada gang mawar, gang soroja, itu gang-gang semua itu. Gang-gang, lumut, itu semua juga tidak mengapa, walaupun airnya sudah warna hijau. Baik. Begitu juga apa-apa benda-benda yang ada di tempat air tersebut tergenang. Makanya beliau mengatakan, apa yang bisa menyebabkan air berubah dari mutlak menjadi air berubah yang tidak suci lagi, bersuci lagi, yang asin. Air di kolam kena zafaran dari yang luar. Ini yang bisa mengubah hukum air. Cuma kalau berubah gara-gara benda yang di tempatnya, rumput yang di tempatnya, akar-akar pohon yang di tempatnya, ataupun dari tempat alirannya, ini tidak mengapa. Wakala mutawayyirun bimujawirin da'udin wadummin. Dan juga tidak mengapa apabila ada air yang berubah dengan sesuatu yang tidak membuat dia bercampur. Karena berubahnya air itu ada gara-gara bercampur itu percampuran air itu ada dua yang disebutkan muktalaq ada mujawir. Ini semua adalah dan percampuran air ada dua muktalaq. Yang muktalaq ini tidak bisa tetap seperti percampurnya teh dengan air, cinta dengan air, tidak bisa. Yang mujawir yang bisa dipisah. Apa yang perlu dipisahkan? Seperti bercampurnya air dengan kayu. Serbuk kayu atau masukkan ke dalam air untuk cocok. Jadi keruh. Cuma kalau dibiarkan, ia akan, kalau ditarik, ia akan terpisah. Ini tidak mengapa, tidak mengubah hukum air mutlak, walaupun dia bercampur. Dengan yang asing bercampur. Baik. Begitu juga boleh dipisahkan dengan kayu, dengan minyak. Tidak mengapa air bercampur dengan minyak. Karena minyak itu pasti akan berada di atas. Karena masalah jenisnya lebih ringan. Nah, jadi kalau diambil dari bawah, kita akan keluar air sok. Tapi tidak perlu minyaknya kita dipisah. Yang bercampur seperti ini tidak mengubah hukum air mutlak. Airnya tetap mutlak, bukan lagi air mutaghayyir yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi dia masih dinamakan air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Baik. Au bi turabin tuliha fi idzin azhari. Ya. Ataupun yang juga tidak akan mengubah hukum airnya dari air mutlak apabila air dicampur dengan tanah. Beliau mengatakan tadi, kalau memang air berubah gara-gara tempatnya ada tanah, ini tidak masalah. Cuma kalau memang air yang ada di ember dimasukkan tanah, ini ada khilaf. Ada khilaf. Apakah dia menjadi tetap air mutlak, ataupun sudah berubah menjadi air mutaghayyir yang bukan mutlak, ada khilaf. Beliau mengatakan au turabin turiha fihi fil afhar atau tanah yang dimasukkan ke dalam air itu juga tidak mengubah hukum air mutlak. Pendapat apa ini? Pendapat fil afhar. Apa arti afhar di sini? Kalau disebutkan afhar berarti ada khilaf. Khilaf dalam qaulai Imam Syafi'i. Khilafnya kawi atau enggak? Kawi. Tapi kalau ada ember dimasukkan tanah, airnya bercampur jadi keruh, jadi air lumpur, tanah. Apa hukum airnya ini? Khilaf. Ada yang mengatakan airnya berubah menjadi air tahir, tapi tidak mensucikan karena bercampur. Ada yang mengatakan tetap air mutlak, dia suci dan mensucikan. Cuma pendapat yang paling kuat, sebenarnya pendapat kuat, pendapat yang paling kuat adalah dia tetap air mutlak. Ya, air yang bercampur dengan tanah tetap air mutlak. Kenapa? Karena dia mujawir. Antum campur air dengan tanah, walaupun biarkan tanahnya akan mengendap ke bawah, airnya akan tetap bening kembali. Wa yukrahu al-musyammatu. Wa yukrahu al-musyammat. Dimakruhkan air yang dipanaskan dengan matahari. Ini disebut oleh beliau di kitab Minhaj. Namun Muhammad mengatakan, sedangkan ucapan beliau dalam kitab Rawdatul Thalibin, beliau mengatakan, qultu ar-rajih min haitsu dalil annahu la yukrahu mutlaqan. Yang rajih dari dalil-dalil yang ada bahwasanya air musyammah tidak makruh sama sekali. Di mana beliau mengatakan ini? Di kitab Rawdatul Thalibin. Itu pun bukan ucapan rafi, namun ziyadahnya ataupun ucapannya Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengatakan dia makruh. Wa huwa madhhabu aktsaril ulama. Dan itu adalah madhhab kebanyakan para ulama. Ternyata dimakruhkan musyammat bukan gara-gara hubungannya dengan taharah. Cuma hubungannya dalam kesehatan. Karena juga di situ ada hadis, walaupun hadisnya ini ada khilaf di dalam masalah apakah dia sahih atau tidak. Cuma beliau mengatakan, karena beliau merujukkan ini hadisnya tidak benar, tidak makruh, berarti hadisnya Allah sahih. La tagtasilu bil ma'il musyammat fa innahu yuridul barah. Jangan kamu mandi dengan air yang terpanaskan matahari, karena itu akan menyebabkan kena penyakit apa itu barah. Topat ya, ustaz. Jadi itu dah, jadi dilarangnya bukan gara-gara masalah taharah, namun gara-gara masalah kesehatan. Baik. Wal musta'malu fi ba'd taharati. Tina, tina wa nafduha ghairu tahurin fil jadid. Sekarang masalah air musta'mal. Air musta'mal itu ada atau tidak? Hah? Ada. Hukumnya yang khilaf. Dia ada yang musta'mal, ada air yang bekas dipakai untuk bersuci. Nah, beliau mengatakan, wal musta'malu fi fardhi thaharah. Air bekas dipakai dari thaharah yang wajib. Apa thaharah yang wajib? Thaharah untuk mengangkat hadas. Bukan tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Jadi kita pernah berhadas, wudu itu thaharah yang wajib. Adapun kita tidak batal wudu kembali, itu thaharah yang sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, thaharah yang wajib adalah thaharah ketika mencuci yang sekali. Tangan dicuci sekali, itu thaharah yang wajib. Yang kedua, yang ketiga, sunnah. Jadi beliau mengatakan, air musta'mal bekas untuk bersuci yang wajib. Yang sekarang bukan tadi yang diwajibnya apa saja? Waqila naqliha. Nah, apa berarti kalau waqila di sini apa maksudnya? Wajhun dhaif. Berarti ada di sana wajhun dhaif mengatakan yang bersuci dari sunnah pun dinamakan air musta'mal. Tapi ini mengatakan dhaif. Jadi yang benar yang nama air musta'mal adalah air bekas mensucikan thaharah yang wajib. Nah, beliau mengatakan hukumnya apa? Ghairu tahurun fil jadi tidak suci, tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai untuk mensucikan air yang musta'mal. Pendapat apa ini? Pendapat jadi berarti di qadim mengatakan apa? Tetap bisa mensucikan. Jadi benar wal qadimu khilafuhu. Jadi air musta'mal tidak bisa mensucikan, tapi dia masih suci. Jadi ini kita belum beranjak ke air najis nanti. Baik. Sa'id jumi'a tabara wa kullataini fatarurun fil asah. Apabila air musta'mal ini dikumpulkan, kemudian sampai menjadi dua kulah, nanti kulah berapa ukuran dua kulah juga akan kita lihat, maka berubah lagi dari tidak bisa mensucikan, bisa berubah menjadi mensucikan kembali. Tadi air mustakmal bukan tahur, itu cuma tahir saja. Cuma kalau dikumpulkan air mustakmal menjadi dua pula, maka dia menjadi tahur kembali. Dari mana ini? Fil afah. Kalau fil afah berarti ada dua tahun. Dua wajan. Dua wajan. Turuk dari afhabul syam ini. Kawi atau tidak silapnya? Kawi. Makanya yang benar adalah air mustakmal apabila dikumpulkan menjadi dua pula, maka air itu menjadi bisa dipakai untuk bersuci kembali. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan besok pagi. Tidak ada pelajaran besok pagi kan? Baik. Besok subuh insya Allah kita lanjutkan kembali. Lanjutan dari ini. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.